Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini kita dimudahkan oleh Allah untuk at-ta'allum, untuk belajar ilmu syar'i, dan lebih-lebih pembahasannya dengan pembahasannya tentang tarbiyatul aulad, itu pendidikan bagi anak-anak, mendidik anak-anak. Maka penting nam bagi terkhusus al-ummahat untuk mengetahui perkara-perkara ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan di dalam membaca fatwa tarbiyatil aulad, fatwa-fatwa di dalam mendidik anak. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita membaca ihdharul aulad au afwan hukmu amril aulad alladziina dunal 'ashirati bis-shalah, hukum memerintahkan anak yang usianya nam di bawah 10 tahun untuk salat. Su'ila fadilatul Syekh Ibnu Baz rahimahullah binisbati ila salatil aulad dunal 'ashirati, hal 'alal walidaini ismun idza lam yaltazimu bihadhihi salati. Fadilatul Syekh Ibnu Baz rahimahullah ditanya berkaitan dengan memerintahkan anak untuk sholat yang usianya di bawah 10 tahun. Apakah dosa bagi kedua orang tua jika mereka tidak mewajibkan atau memerintahkan anaknya untuk sholat? Fa'ajaba biqaulih, maka Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah menjawab, ya'murunahum biha faqat, orang tua hanyalah memerintahkan saja. Wala ithma alaihim, dan tidak ada dosa bagi mereka. ya, jika di bawah umur 10 tahun. Nah, cukup hanya memerintahkan, ayo sholat nak, itu saja. Adapun, ya, dia mengerjakan, walhamdulillah tidak mengerjakan, nam, tidak ada dosa bagi naam orang tua. Faidha balagu ashran, wajaba amruhum wa ta'dibuhum hatta yusallu. Adapun jika anak-anak itu sudah sampai umur 10 tahun, nam, wajib memerintahkan anak-anak dan mengarahkan anak-anak agar mereka sholat, sampai mereka sholat, harus sholat, ya, kalau umurnya 10 tahun, tidak ada pilihan. Nah, amma dunal ashri, adapun anak yang usianya di bawah 10 tahun, ma fawqas sabi'ati, ya, di atas atau di atas 7 tahun, ya, di bawah 10 tahun, di atas 7 tahun. Wa dunal ashri, dan anak yang usianya di bawah 10 tahun, fal masru'u al amru faqat. Adapun anak yang usianya di bawah 10 tahun, yang disyariatkan hanya memerintahkan saja. Ya, tidak sampai memberikan tekanan kepada anak. Idza balagha sab'an yu'maru wa la yudrabu. Jika anak tersebut umurnya 7 tahun, maka sekedar diperintahkan dan jangan sampai dipukul. Ya. Jika dia tidak sholat. Hatta idza balagha ashran fa akthar yudrabu 'alaiha. Namun jika anak usianya 10 tahun atau lebih, maka dipukul, memerintahkan harus dengan tekanan, ya, jika tidak mau dipukul. Nah, ini yang disyariatkan di dalam Islam. Nah, sehingga, ya, orang tua harus naam mengerti, ya, akan naam perintah yang disebutkan oleh Rasulullah, murru abnakum bisolali sab'in wadribuhum alaiha li asrin. Naam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat jika telah sampai umur 7 tahun, dan pukullah mereka untuk sholat jika mereka tidak mau mengerjakan jika umur mereka sampai 10 tahun. Sehingga perlu dirinci. Naam, dan tidak ada dosa bagi orang tua naam yang taib jika anaknya diperintahkan tidak mengerjakannya jika umurnya di bawah 10 tahun. Naam, sifatnya anjuran. Naam, jika di bawah 10 tahun. Adapun umur 10 tahun, maka ya ditekankan dan diwajibkan. Dan jika tidak mau, maka dipukul. Tentunya, ya, memukul ghair mubarrih, tanpa memberikan bekas. Kemudian masuk pada pembahasan yang berikutnya. Yatasahalu fi hasi auladihi ala adai sholati. Seseorang yang bermudah-mudahan di dalam memberikan arahan kepada anak-anaknya untuk menegakkan sholat, ya, bermudah-mudahan, ya, kadang merintahkan, kadang enggak. Naam. Su'ila fadilatu Syekh Ibnu Bas atau Ibnu Bas rahimahullah, kathirun min awliya'il umuri hadahumullahu la yahrisuna ala hasi awladihim ala adai salawatil mafrubati فهم يتساهلون كثيرا معهم في ذلك هل من كلمة سماحة الشيخ حول هذا الموضوع وهل يأثمون في ذلك فضيلة الشيخ ابن باس رحمه الله ditanya kebanyakan dari wali-wali anak yaitu orang tua kedua orang tuanya naam ataupun orang-orang yang mengurusi naam atau yang di bawah tanggung jawabnya ya anak-anak yang di bawah tanggung jawabnya kebanyakan dari mereka naam hadahumullah mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada mereka la yahrisun mereka tidak bersemangat untuk memberikan anjuran arahan kepada anak-anak mereka di dalam menegakkan sholat yang wajib. Apakah atau fahum yatasahulun mereka bermudah-mudahan. Maka apa nasihat Syekh berkenaan dengan masalah ini dan apakah mereka berdosa ya di dalam bermudah-mudahan tersebut? Fa ajaba bi qawli maka beliau menjawab nam iya al wajibu ala jami'il muslimin al inayatu bis salati wa tawjihu auladihim ilaiha. Yang wajib bagi seluruh kaum muslimin adalah memberikan perhatian tentang salat kepada anak-anaknya atau orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memberikan arahan-arahan kepada anak-anak mereka untuk selalu salat. Al-wajibu 'alal aba'i wal ummahati wal ikhwati al-inayatu bihadzal amri. Wajib bagi para bapak dan para ibu dan saudara-saudara dari si anak-anak tersebut untuk al-inayah menjaga perintah ini. Yaitu untuk memerintahkan anak-anaknya atau bagi saudara-saudaranya, adik-adiknya untuk sholat. Fal'ab yuwajjuhu awladahu. Maka bapak harus memberikan arahan kepada anak-anaknya untuk perkara salat. Wal-um dan ibu juga begitu pula. Lebih-lebih seorang ibu. Naam yang waktunya banyak bersama anaknya di rumahnya. Maka jangan cuek. Jangan masa bodoh. Terhadap kondisi anak-anaknya. Ya, lebih-lebih tentang perkara sholat. Harus selalu ditanya. Ya, nak sudah sholat atau belum? Naam. Ini jika umurnya 7 tahun lebih. Adapun umur 10 tahun, maka harus ya benar-benar serius. Ya, kalau tidak mau, maka boleh dipukul. Naam, karena ibu lebih banyak ya bersama anak-anaknya dibandingkan bapak secara umum. Naam. Wal akhul kabir wal am. Dan juga begitu pula saudara atau kakaknya atau pamannya. Naam, harus memberikan arahan kepada keponakannya bagi seorang paman ya dan bagi kakak harus memperhatikan adik-adiknya. Naam, untuk memerintahkan mereka sholat. Kulluhum yata'awanuna 'alal birri wat taqwa. Seluruh mereka yaitu bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara yang besar paling besar atau paman, semuanya mereka yata'awanuna, saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Karena menyuruh kepada naam sholat ini merupakan kebaikan. Dan juga bagi al-mudarrisat atau al-mudarrisun. Naam, untuk yata'awanun, untuk perhatian. Naam, untuk tolong-menolong. ya, tentang naam anak didiknya. Naam, apakah sudah sholat? Ini penting, ya, karena ini termasuk at-ta'awun alal birri wa taqwa. Lianna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa yaqulu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan kalangan orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan, sebagian mereka penolong pada sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Ya, ini ayat-ayat ini sebagai semangat motivasi. Ya, bukan hanya sekedar bagi bapak dan ibu, namun bagi orang-orang yang ta'awun, mau berta'awun untuk melakukan kebaikan dan ta'awun dari mencegah kemungkaran. Wa yaqulu jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi maka sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Nah, illa, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Faidha tasahalu yaksimuna atau yaksimuna, maka jika mereka bermudah-mudahan di dalam memerintahkan anaknya untuk sholat, ya, cuek, masa bodoh terhadap kondisi anaknya sudah sholatkah atau belum, tidak ada perhatian yang serius, maka ya sumun, orang tua berdosa. Nah, wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah jalla wa ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, perintahkanlah keluargamu untuk salat, ya, di dalamnya kepada istrinya, anak-anaknya, oh, ibunya terhadap anak-anaknya untuk memerintahkan salat. Wastabir, dan bersabar, ya, di atas na'am melakukan perintah tersebut untuk memerintahkan salat. Na'am, ya, harus, ya. Kadang anak itu selalu harus diingatkan. Sekali nak sholat, nanti sholat asar diingatkan. Sudah sholat, sholat asar, sholat maghrib diingatkan lagi. Sholat maghrib nak. Enam. Isya, terus. Dan jangan bosan. Ya. Wastabir, bersabar. Di atas, ya, perintah. Di atas melakukan perintah tersebut. Yaitu untuk memerintahkan keluarganya sholat. Ya, terkhusus anak-anaknya. Enam, ya, dibutuhkan kesabaran. Enam, siapa lagi kalau naam, jika orang tuanya naam tidak bersabar. Enam, baik, karena anak-anak naam hanyalah dekat dengan orang tuanya. Enam, maka dibutuhkan kesabaran. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini jaga, ya, dari api neraka. Yaitu menjaga dari api neraka, menjaga anak-anak kita untuk selalu sholat. Karena meninggalkan sholat merupakan perkara yang, ya, tindakan dosa besar. Bahkan sebagian, ya, para ulama menjadikan seseorang yang meninggalkan sholat naam kufur. Naam. Ya, sehingga berat tentang perkara sholat ini. Naam. Ya, orang yang meninggalkan sholat, naam, salah satu sebab bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Sebagaimana hal ini disebutkan atau di, ya, dipilih pendapat oleh Syekh Muqbil dan juga Syekh Utsaimin dan banyak masyayikh yang lain. Naam. Barakallahu fiikum. Maka harus perhatian, makanya di dalam pembahasan ini banyak tentang permasalahan tentang sholat, ya, anak tentang sholat, sholat, sholat, sholat. Bukan masalah sepele tentang perkara sholat. Nah, bukan masalah sepele. Baik. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan api neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Alaiha, di sana ada malaikat yang ya ganas, keras. La ya'sunallah, mereka tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka melakukan apa yang diperintahkan. Wa yaqulu subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah manusia yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. 6. Ta'muruna, kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Fal wajibu 'alal aba' wal ummahat wal ikhwah wa ghairihim at-ta'awanu fi hadha. Maka wajib bagi para bapak dan para ibu dan saudara-saudaranya dan selain mereka, ya, selain mereka, ini termasuk, ya, dari kita semuanya. 6. Ya, yang melihat anak-anak dari, ya, saudara kita untuk, 6, diperhatikan anak-anak tersebut tentang sholatnya. Lebih-lebih, ya, kepada para guru, al-mudarrisat. 6. Untuk bekerja sama, tolong menolong di dalam perkara ini. Wa ayyastaqimu 'alal haq, dan untuk selalu na'am istiqomah di atas kebenaran. Wa ayyalzimu auladahum bisalah wal muhafadhah 'alaiha, dan untuk terus-menerus na'am memerintahkan anak-anak mereka untuk salat dan na'am memerintahkan anak-anak mereka untuk menjaga salat. 6. Wa yu'adzibu man ta'akhallafa, dan na'am hendaklah mereka yaitu orang tua, para ibu dan selain dari mereka, na'am memberikan ya adab, ya memberikan ta'dib, ya memberikan sifatnya ta'dib, pendidikan bagi orang yang, bagi anak yang meninggalkannya. Ya, lebih-lebih tak kala anak tersebut berumur 10 tahun. Ya, dihukum. Diberikan iqab. Tidak mengapa. 6. Bagi yang meninggalkan sholat. 6. Ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Kemudian, ya, permasalahan yang berikutnya yang berkaitan dengan sholat juga. Hukum istihabil atfali ilal masajid. Hukum mengajak anak ke masjid. Su'ila fadilatu Syekh Ibnu Baz rahimahullah, ma huwa ra'yu samahatikum fi istihabil atfal ilal masjid? Wal hadha haramun aw makruhun aw jaizun? Ilman bi anni asma'u ala alsinati katsirin minan nas hadithan yaquluna innahu marwiyun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum Fa'ajaba biqauli. Naam. Ditanyakan kepada Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, apa pendapat engkau tentang mengajak anak ke masjid? Apakah perkara ini haram atau makruh atau perkara yang dibolehkan? Diketahui bahwasanya aku mendengar kebanyakan dari lisan manusia mengucapkan hadis, ya, mereka mengatakan, dan hadis ini diriwayatkan dari Rasulullah yang menyebutkan tentang jannibu masajidakum, jauhkanlah masjid-masjid kalian dari, ya, anak-anak kecil kalian. Maka Asy-Syaikh menjawab, yustahabbu, ya, jawabannya yustahabbu, dianjurkan malahan. Naam, ya, dianjurkan, bal yusra'ul dhahab bil aulad ilal masajid, bahkan disyariatkan untuk pergi, naam, membawa anak-anaknya ke masjid. Idza balagal waladu sab'an fa'ala, jika anak tersebut berusia 7 tahun atau lebih, ya, ini disyariatkan dan disunnahkan, mustahab, dianjurkan. Wa yudrabu 'alaiha idza balagha asran, dan dipukul jika tidak mau salat jika anak tersebut berusia 10 tahun. Ya, ini berkenaan dengan salat. Dari, ya, pembahasan pertemuan yang lalu sampai sekarang berkenaan dengan salat. Ya, karena pentingnya salat. Karena tak kalah seorang sudah berani meninggalkan salat, anak berani meninggalkan salat, maka akan berani dari meninggalkan perkara-perkara yang wajib yang lain. Lebih-lebih perkara yang sunnah. Nah. Li'anna bidzalik yata'ahhalu lis-salati wa yu'allamu as-salah hatta idza balagha fa idza huwa qad 'arafa as-salah wa'tadaha ma ikhwanihi al-muslimin. Naam. Karena mereka adalah orang yang sudah, naam, dianjurkan, diperintahkan untuk salat dan diajarkan kepada mereka salat. Yaitu anak-anak yang usianya 7, naam, ke atas. Naam. Sampai-sampai agar mereka, naam, mengetahui tentang perkara sholat dan terbiasa di dalam sholat bersama kaum muslimin. Ya. Sehingga tidak merasa asing. Naam. Ya. Dikurung di dalam rumah terus. Ya. Naam, sholatnya di rumah terus. Naam. Dibiasakan, diajak. Naam. Diajak ke masjid tak kala anak berusia 7 tahun atau lebih. Sehingga nanti terbiasa berjamaah. Maksudnya seperti itu. Amal atfalul ladzina duna sab'i. Adapun anak-anak yang berusia di bawah 7 tahun, fal aula alla yadhhaba bihim, maka yang paling utama untuk tidak mengajak mereka. Naam. Yang paling utama tidak mengajak anak-anak yang usianya di bawah 7 tahun. Naam. Li'annahum qad yudayiqunal jamaah. Kadang mereka membuat, ya, sempit, ya, jamaah. Naam. Ya, atau bisa jamaah terganggu dengan ulah-ulah anak yang berusia di bawah 7 tahun. Wa yusawwishuna 'alal jamaah wa yal'abun. Ya. Karena anak-anak yang di bawah usia 7 tahun, mereka bisa jadi membuat gangguan kepada para jamaah. Naam, atau mereka bermain-main di masjid. Naam. Fal aula adamu dhahab bihim ilal masjid. Maka yang paling utama tidak mengajak pergi mereka ke masjid. Naam. Ya. Li'annahu la tusra'u lahumus shalah. Karena anak usia di bawah 7 tahun tidak disyariatkan bagi mereka sholat. Tidak disyariatkan bagi mereka sholat. Wa amma hadis, adapun hadis, jannibu masajidakum sibyanakum, jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak ya kalian. Fahuwa hadithun da'ifun, maka hadis ini hadis yang da'if. La yasihu anin nabi, tidak sahih dari datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yu'maru sibyanu bil huduri lis salah, melainkan anak-anak itu diperintahkan untuk hadir salat di masjid. Idza balagu sab'an fa aktsar, jika mereka berusia 7 atau lebih. Hatta ya'tadu shalah, agar mereka terbiasa salat berjamaah. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, murru abna'akum bis-salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat di saat umur 7 tahun dan pukullah mereka ya dari meninggal, jika meninggalkan salat di saat umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum, dan pisahkanlah ranjang-ranjang mereka. Tak kala umur ya 10 tahun tersebut. Fa hadza fihi tasyri'un lil mu'minin ayyahdhuru auladahum ma'hum hatta yahtadu shalah. Maka ini merupakan pensyariatan bagi kaum mukminin agar mereka membawa anak-anak mereka ke masjid agar mereka terbiasa untuk sholat berjamaah. Rinciannya apa? Umur 7 atau di atasnya. Wa hatta idza kanu balaghu al-hilma atau balaghu al-huluma qad i'tadu, hatta idza balaghu fa idzahum qad i'taduha wa huduruha ma'al muslimin fa yakunu dhalika ashala wa aqraba ila muhafazatihim 'alayha. Ya, sampai ya mereka sudah terbiasa di saat umur 7 sampai 10 tahun, sampai mereka tak kala menginjak usia balig, ya mereka lebih terbiasa lagi. Mereka lebih terbiasa lagi tak kala menginjak usia balig. Ya, jangan di saat usia balig baru diajarkan sholat, baru dibawa masjid. Karena kadang balig itu umur 12, 13, ya, kalau 6 yang sudah keluar tandanya, 6. Dan sudah kita sebutkan tanda seorang anak itu baligh pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka jika mereka sudah terbiasa, 6, di dalam sholat dan berjamaah bersama kaum muslimin, maka anak tersebut akan lebih mudah dan lebih gampang bagi anak-anak untuk menjaga sholat tersebut. Ini pelatihan bagi anak ya, untuk membiasakan perkara baik dari sedini mungkin. Kemudian pembahasan berikutnya, yaitu Nabi atfalihim ilal masjid. Orang tua yang mengajak anak-anak mereka ke masjid. Su'ila fadilatu Syekh Ibni Bas rahimahullah, ma ra'yu samahatikum fil ladzina ya'tuna bi atfalihim ilal masjid li'ada'i shalah ilman bi annal atfala la yaqra'una wa la yahfazuna min al-Qur'an hatta surat al-Fatihah, hatta surat al-Fatihati Aftuna jazakumullahu khaira. Ditanyakan kepada Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, apa pendapat engkau tentang orang-orang yang membawa anak-anak mereka ke masjid untuk menunaikan sholat? Diketahui bahwa anak-anak kecil, ya, usia anak-anak kecil, la yaqra'un, mereka itu belum bisa membaca dan belum bisa menghafal, ya, Al-Qur'an. Naam, walaupun dari surat Al-Fatihah, kadang mereka enggak hafal. Anak-anak yang kecil. Berikanlah, ya, penjelasan kepada kami, jazakumullah khairan, semoga Allah membalas kebaikan bagi engkau. Fajaba biqauli, maka Asy-Syaikh menjawab, idza tayassara baqa'uhum fil bait hadza thayyib. Naam, jika keberadaan mereka itu di rumah, ya, lebih gampang bagi orang tua, hadza thayyib, maka ini baik. Ini tentunya usia di bawah 7 tahun. Usianya di bawah 7 tahun. Naam. Hatta la yu'dhu ahadan. Agar mereka tidak mengganggu seorang di masjid. Wa idza lam yatayassar. Dan jika tinggalnya anak tersebut di rumah susah. Naam. Ya, karena faktor suatu hal, li'anna tifla awil aba yuhibbu an yusalliya ma'an nas. Karena kadang anak atau bapak, ya, suka untuk mengajaknya sholat bersama kaum muslimin, berjamaah di masjid. Aw yasma ad-darsa awil fa'idah awil khutbata fala haraja walau kana ma'hum sabiyatan sabiyata sigarin. Naam. Atau, ya, anak atau bapak mengajak anak, atau anak ikut, mau ikut bapaknya. Naam. Ayat ma'adarsa, untuk mendengarkan pelajaran atau faedah atau khutbah, maka tidak mengapa. Walaupun, ya, usia mereka masih kecil. Ya. Baik. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara fil hadis as-sahih annahu yadkhulu as-salata wa yuridu at-tatwil summa yasma'u siyah as-sabi wa yukhaffif. Naam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam suatu hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala berada di dalam salat wa yuridu tatwil, dan tak kala berada salat beliau ingin membaca surat yang panjang. Summa yasma'u siyah as-sabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar teriakan tangisan anak. Wa yukhaffif, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpendek dari membaca surat. Li'alla yashuqqa 'ala ummihi, agar tidak, naam, membuat beban bagi ibunya, ya. Keron, khawatir, ya, cemas sehingga khusyuk tidak khusyuk, ya, mau khusyuk tidak khusyuk karena anaknya nangis. Naam. Naam. Fadalla dzalika 'ala annahum yusalluna wa ma hum musibyan. Maka ini menunjukkan bahwa mereka, yaitu orang tua, naam, salat mengajak anak-anak mereka. Walam yanhahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang mereka, ya, para sahabat, an ihdari sibyani shighar, dari mengajak anak-anaknya yang masih kecil ke masjid. Tidak ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika fil hadis sahih, dan begitu pula di dalam hadis yang sahih, lamma ta'akhkhara fi ba'dil layali an salatil isya'i qala Umar radhiyallahu anhu ya Rasulullah raqadan nisa'u wasibyanu fadalla 'ala anna sibyana yahdhuruna maka tak kala. Begitu pula di dalam hadis yang sahih, tak kala Rasulullah ya mengakhirkan pada sebagian malam di salat Isya, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, para wanita dan anak-anak ketiduran." Ya. Baik. Fadalla menunjukkan, jadi menunggu Isya karena lamanya mereka ketiduran. Naam. Baik. Menunjukkan bahwa anak-anak itu yahdurun, hadir di dalam masjid tersebut. Alhasil kesimpulannya, anna hudur as-sibyani ma ummahatihim au ma abaihim amrun la ba'sa bih. Kesimpulannya bahwa kehadiran anak ya bersama ibu-ibu mereka atau bersama bapak-bapak mereka, perkaranya tidak mengapa. Ya, dibawa ke masjid atau dibawa ke tempat taklim atau yang selainnya. Wa idza kana laisa min ahli shalah wa qad ja'at bihi wa annaha turidu an tatma'inna 'alayhi hatta tusalli ma'an nas wa hatta tasma' al-khutbata wal fa'idata fala ba'sa bidzalik wa in tayassara man yahfazuhu fi baitiha hatta la ta'adda wa la tu'zi bihi ahadan fa hadha aula wa afdal idza tayassara dzalik. Naam. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa mengajak anak atau kehadiran anak bersama ibu mereka atau bersama bapak mereka tidak mengapa di masjid, walaupun mereka bukan termasuk orang-orang yang diwajibkan sholat. Bukan orang-orang yang termasuk dari diwajibkan sholat. Belum. Enam. Dan ya, yang penting bagi orang tua membuat tenang anak-anak ketika sholat berjamaah di masjid. Dan sampai mereka bisa mendengar khutbah dan faedah dengan tenang, maka ini tidak mengapa. Dibawa ke masjid atau dibawa ke taklim. Wa in tayassar. Nah, jika perkaranya mudah, ya, ada yang bisa menjaga di rumah, nah, pada anak-anak tersebut, ya, sehingga tidak mengganggu, nah, orang lain, maka ini lebih utama dan lebih afdol. Naam, jika perkaranya mungkin untuk dilakukan. Naam. Baik. Sehingga bukan perkara yang terlarang, hukumnya haram, ya, mengajak anak ke masjid, bukan. Naam. Baik. Ditunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yanhahum, tidak melarang mereka, para sahabat yang membawa anak-anak mereka. Nah. Karena kadang anak di masjid nangis, kan otomatis mengganggu. Tetapi Rasulullah SAW tidak melarang mereka. Tidak melarang para sahabat untuk membawa anaknya. Tidak ada riwayat Rasulullah melarang, nah, para sahabat membawa anak-anaknya yang masih kecil. Satu kali lagi pembahasannya, idza sabaqa sibyanu man hum akbar minhum ila safil awal fahum aula bi. Jika anak-anak ya lebih dahulu dibandingkan yang besar pada saf yang pertama, maka anak-anak lebih utama berada di saf pertama. Su'ila fadilatu Syekh Ibn Bas rahimahullah, ba'dul auladi yubakkiruna yawmal jum'ah wa ya'ti unasun akbaru minhum wa yuqimunahum wa yajlisuna makanahum wa yahtajuna biqaulihi sallallahu alaihi wasallam liyalini liyalani minkum ulul ahlami wan nuha, sebagian anak-anak ya bersegera di saat hari Jumat mendatangi masjid dan datang kemudian orang-orang yang dewasa dari mereka, mereka wayukimunahum, orang-orang dewasa tersebut mengusir anak-anak tersebut yang sudah berada di depan dan menduduki tempat duduknya anak-anak. Dan mereka berhujah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang berada di belakangku dari kalian adalah orang-orang yang telah berakal dan orang-orang yang memiliki ilmu. Fal hadza jaizun, apakah hal ini boleh? Ya, mengusir anak-anak yang berada di saf yang pertama. Fa ajaba bi qawli, maka beliau rahimahullah menjawab, hadza yaqulu ba'du ahli al-ilmi wa yara anna al-aula bi sibyan ay yasifu wara ar-rijal. Walakin hadza al-qawlu fihi nadhar. Ya. Naam, sebagian ahli ilmi berpendapat ya dan menyatakan bahwa yang lebih utama anak-anak itu berada di saf di belakangnya orang-orang dewasa. Akan tetapi pendapat ini perlu dikoreksi kembali. Naam. Wal asahu, dan pendapat yang paling benar di dalam permasalahan ini, annahum idza taqaddamu la yajuzu ta'khiruhum. Yang benar dari pendapat ini bahwa jika anak-anak itu sudah dahuluan atau sudah ya dahulu berada di saf yang pertama, tidak boleh ya diusir. Naam. Tidak boleh naam diusir kepada saf yang berikutnya. Karena ada suatu hadis dari Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi summa yajlisu fi. Tidak boleh seseorang ya menyuruh pergi orang lain dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat duduk orang yang diusir tadi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga hadis dari Jabir bahwa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimanna ahadukum akhahu yawmal jum'ah thumma liyukhalifa ila maq'adihi fayaq'ada fihi walakin yaqulu ifsahu. Tidak boleh salah seorang di antara kalian mengusir saudaranya pada hari Jumat dari tempat duduknya kemudian orang tersebut menempati tempat duduknya, akan tetapi hendaklah dia mengatakan ifsahu, ya ya ifsahu, berlapang-lapanglah ya ya, mungkin masih ada lapang digeser lapangkanlah, ifsahu, maka boleh, jangan pergi-pergi ke belakang, ini enggak boleh. Naam, tapi ifsahu ya, berlapang-lapang lagi ya, geser lagi boleh kalau yang seperti ini. Naam, ini hadis akan larangan untuk ya mengusir atau menduduki tempat duduk orang yang sudah menempati sebelumnya. Naam. Fa idza sabaku ila saffil awwal au ila saffit tsani fala yuqimuhum man jaa ba'dahum. Maka jika mereka telah berada di saf yang pertama atau berada di saf yang kedua, maka tidak boleh orang yang datang setelahnya mengusir mereka, mengusir anak-anak tersebut. Li'annahum sabaku ila haqqin lam yasbaq ilai ghairuhum. Karena mereka adalah orang yang datang dahuluan dan dia berhak untuk mendapatkan tempat duduk tersebut dibandingkan selain dari mereka yang datang naam belakangan. Falam yajuz ta'khiruhum li'umumil ahadith fidhalik. Maka tidak boleh mengusir mereka berdasarkan keumum hadis dari naam yang telah kita sebutkan di awal tadi, ya. Tahib. Li'anna fi ta'khirihim tanfiran lahum minas shalah. Karena mengusir anak-anak membuat lari mereka dari salat. Bisa jadi, ya, suruh belakang malah mereka naam tidak salat atau bikin jaduh. Naam. Wa minal musabaqati ilaiha fala yaliku dzalik. Naam. Dan dari hadis tersebut menunjukkan bahwasanya termasuk dari al-musabaqah, ya, berlomba-lomba untuk berada di saf yang pertama. Naam, fala yaliku dzalik, maka hal yang seperti ini, ya, tidak dibenarkan, yaitu mengusir, ya, orang yang berada di awal atau orang yang berada di tempat duduknya diusir. Lakin lawistama'an nasu bi an ja'u mujtami'in fi safarin aw li sababin fa innahu yasifu ar-rajul awwalan summa sibyan thaniyan summa nisa' ba'dahum idza sadafa dhalika wa hum mujtami'un amma ay ya'khudhu min as-sufuf wa yuzalu ويصفوا مكانهم الكبار الذين جاءوا بعدهم فلا يجوز ذلك لما ذكرنا. Akan tetapi jika manusia telah berkumpul, ya, di dalam saf tersebut, ya, lalu menyusun tempat safnya, orang dewasa berada di depan, kemudian anak-anak berada di setelahnya, di belakang. Kemudian para wanita berada di belakangnya lagi. Naam. Maka ini tidak mengapa, ya, mengarahkan anak berada di belakang. Tapi adapun, ya, tiba-tiba mengusir, ya, dari saf. Naam, dan ditempatkan pada tempat saf yang berikutnya, kemudian diduduki oleh orang-orang yang dewasa yang datang setelah mereka, maka tidak boleh. Sebagaimana yang telah kami sebutkan. Adapun qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlam wan nuha, fal muradu bihi at-tahridu alal musara'ati ila shalah min dzawil ahlam wan nuha. Wa yakunu fi maq'adin fi muqaddimin nas wa laysa ma'nahu ta'khiru min sabqihim min ajlihim li anna dhalika mukhalifun lil adillati syar'iyyati allati dzakarna. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berada di belakangku dari kalian adalah orang-orang yang memiliki akal, ya, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Yang dimaksud adalah Rasulullah at-tahrir, menawarkan untuk bersegera, ya, salat dari kalangan orang-orang yang memiliki akal dan ilmu. Naam, dan agar mereka berada di orang yang di depan, di belakang imam. Dan bukan maknanya adalah mengakhirkan, mengusir orang yang telah dahulu di naam saf tersebut, dikarenakan hadis ini. Karena hal ini menyelisih dalil-dalil syar'iyah, dalil-dalil syar'i yang datang dari Rasulullah sebagaimana yang kami sebutkan. Mungkin ini saja yang kita bisa sampaikan, ya, pentingnya perkara salat, ya, pentingnya perintah memerintahkan anak untuk salat dan adab-adabnya. Naam, sehingga terkhusus pada ummahat tidak lalai di dalam perkara ini. Naqtafi bihadal qadar, subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.